Dan ikhwatul Islam, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan dalam kami menghadirkan program acara ini. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita dalam kebaikan. Kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.